Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin azakumullahu jami'an. Ayuhal musyahidul kiram wal mustamil ahibba. Para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hadir lailah malam ini naltaqi marratan ukhra, kita ketemu kembali fi ta'limina lil-lughah arabiyah, dalam kajian kita yaitu kajian bahasa Arab yang lebih kepada tarkiz kepada qawaiduha, yaitu kaedah-kaedah bahasa Arab, terutama yaitu qawaid an-nahwiyah, yaitu kaedah nahwu atau disebut dengan grammar. Nah, alhamdulillah pada pertemuan lalu kita sudah sampai kepada rakam samania, yaitu nomor 8 min tamrin awal daripada latihan yang pertama di halaman mi'ah wa asyrah, halaman 110. Insyaallah kita lanjutkan di halaman 111, yaitu rakam tis'ah, yaitu di nomor yang ke-9. Kita tuntaskan, kemudian kita lanjutkan tamarin ukhra, kemudian latihan-latihan selanjutnya yang terkait dengan apa yang kita pelajari. Dan juga di sini nanti akan juga dibahas sedikit sekilas tentang kaedah baru. Taib, untuk kita langsung saja, kena malam sudah makin larut. Fadhil Ustaz Ihsan. Jazakallah khair Ustaz, dan pendengar dan pemirsa Raja TV, silakan. Dan saya ralat pelajaran malam ini, pelajaran ke-13 ya. Pelajaran ke-13 dari jilid yang ketiga. Dan Anda bisa membuka di halaman 111, 110, 111. InsyaAllah kita akan lanjutkan dari latihan-latihan yang tersisa. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Bagi para pendengar dan pemirsa yang belum memiliki bukunya, Anda bisa melihat latihan di layar kaca televisi Anda. Kita berikan kesempatan via telepon, silakan. Halo. Halo. Iya, ahlan, assalamualaikum. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Baik, dengan Ummu Fatimah. Naam, terima kasih. Ahlan, silakan ya. Ahlan, tafadhali. Naam. Barakallahu fikum ya Ustaz. Wa iyyak, barakallahu fik. Alam baqi rakam akhir ini fi tamrin awal. Tamrin awal? Naam, tamrin awal rakam 9. Naam. Fi hadisi. Naam. Sahih, naam. Naam. Fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ifadillaha yahfadka, ifadillaha tajidhu tujahak. Nah. Rawahu At-Tirmidzi. Naam, insyaallah hadis ini apa cukup masyhur dan sering kita dengar. Ya, insyaallah juga hafal ya. Nah, di sini ada kaedah terkait dengan kaedah yang sudah kita pelajari. Ya, terkait dengan apa? Talab beserta jawab talab. Nah, baik, apa bentuk talab di sini? Talab di sini talab amar ya. Amar. Nah, sighatuhu fi'lul amri, fi'l amar. Wa huwa itu apa itu? Wa huwa jawab. Mana dia? Mana yahfad ya. Tidak, tidak jawab ini. Talab ini. Jawab talab. Tidak jawab ini. Aksin ini talab ini. Aina huwa? Sighatul amar. Ihfaz. Naam. Hadha huwa. Ihfaz. Naam. Ihfaz. Huna fi'lan. Ada dua fi'il. Ihfaz al-ula. Thumma ihfaz al-thani. Naam. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. طيب اين جواب الطلب؟ اجاب الطلب يحفظ. يحفظك. نعم. يحفظك. هذا مجزوم. نعم. طيب. وثاني؟ وثاني؟ يعني كدوه منا؟ نعم. اكمل. التمرين الثاني. لا لا لا لا. الثاني منا جواب الطلب يعني كدوه. يحفظ الله تجده تجاهك. تجده تجاهك. نعم. نعم. itu dia. Kita lihat tajidhu. Ada min ay fi'il? Fi'il amr. Min ay fi'il tajidhu? تجده في المضارع. في المضارع ما ماضيه؟ وجد. وجد يجد، هذا فعل مثال. نعم. Oh, iya. فعل مثال. Iya. Fa'ilnya dibuang. Asalnya taujidu. Taujidu. Nah. وجد يجد. طيب تجد تجده تجاهك. نعم. طيب ما إعراب تجاهه هنا؟ لماذا منصوب؟ تجده. نعم. تجاه. مفعولون به منصوبون. تجاه. تجده تجاه. yang تجاه يا سيدنا. نعم تجاه. لماذا منصوب؟ لا بد أن تعرف معنى تجاه. تجاه بمعنى أمامك. نعم تجاهك بمعنى أمامك، هذا الظرف. ظرف المكان. نعم. ظرف المكان منصوب بالفتحة. نعم. طيب ترجميها. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ifadillah ya fadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu." Naam. "Ifadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah maka kamu akan mendapati di depan." Mendapatinya, kau dapatinya dapati Allah di depanmu. Di depan. Iya, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjagamu jika kamu menjaga Allah. Tentu jaga Allah sih adalah maksud apa? Menjaga syariatnya, menjaga hukum-hukumnya, iya, menjaga perintahnya serta menjaga larangannya untuk tidak dikerjakan. Nah. Baik. Mungkin anak misalnya soal ya saya. Baik, a'ribi awalan, a'ribi awalan. Nah. Nah. Ihfadillah. Nah. Ihfad. Fi'lun amri mabniun ala sukun. Fi'lu amri mabniun ala sukun. Ala sukun. Nah. Wal fa'ilun dhamir mustatirun wujuban takbiru anta. Naam. Allah Allah maf'ulun bih mansubun wa alamatun asbi asfatat dhahiratun ala akhiri. Naam. Yafadka fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. وهو جواب الأمر. نعم. نعم. وفاعله. وفاعله ضمير مستتر. جوازا تقديره هو. نعم هو. القاف ضمير متصل. مبني. مبني على الفتح. نعم. في محل نصب. Ya domirun mutasilun. Nah, di mahali nasbin. Di mahali nasbin. Maf'ulun bih. Maf'ulun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah. Ifad fi'lun amrin mabniun 'ala sukun. Wa fa'ilun domirun mutasilun. Wa fa'iluhu. Wafailuhu domirun mustatirun. Domirun mustatirun wujuban takdiru anta. Naam. Allah maf'ul bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatun zahiratun ala akhirih. Naam. Tajidhu fi'l mudhari'un mansubun wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa huwa jawabul amr. Wa huwa jawabul amr. Naam. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wujuban. Wujuban. Taqdiruhu. تقديره أنت ليس هو. نعم. تجده أنت تجده. نعم. كو دبتي. نعم. الهاد ضمير متصل مبني على ضم في محل نصب مفعول به. نعم. تجاه ظرف ظرف المكان. نعم ظرف مكان منصوب. إيه. وعلامة نسبه. وعلامة نسبه فتحتان وهو مضاف. نعم. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جار مضاف. مضاف إليه. نعم أحسنت. Nah, في مثال آخر أن نعم من لم kalau من enggak bisa ya Ustaz. Nah, kita tidak masuk kepada syartiyah. Betul, syartiyah itu man adalah min asmin adawatu syartiyah, menjazamkan fi'il syarat dan jawab syarat. Tapi bahasan kita adalah tentang apa? Fi'il amar atau dia talab, baik fi'il amar atau fi'il nahi. Terkadang, artinya tidak semua fi'il amar itu harus ada jawaban. Nah. Dan tidak semua fi'il nahi ada jawaban. Tergantung maksud bikin kalimat. Kan gitu. Nah, kalau membuat satu kalimat, fi'il amar beserta jawabannya, berarti jawabannya harus dalam bentuk fi'il mudhari. Itu kaidahnya. Nah, tidak bisa fi'il madhi, harus fi'il mudhari. Hukum mudhari-nya apa? Majzum. Iya. Adapun tanda jazamnya tergantung fiilnya. Iya. Kalau yang tahadu tahabu masuk Ustaz ya? Apa? Tahadu tahabu. Iya. Nah, itu ada yang mengatakan tahadau, yang sahih yang mana ya Ustaz? Tahadau atau tahadu? Tahadu. Tahadu. Tahadu tahabu. Nah. Tahadu tahabu. Boleh tahadau, enggak boleh ya? Enggak lah. Oh gitu. Nah. Oh, aslinya tahadau. Nah. Nah, Ustaz. Itu apa contoh itu aja Ustaz ya? Baik. Nah. Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Umma Fatimah, barakallahu fiik. Baik. Kita berikan kesempatan kembali Ustaz ya. Nah. Silakan di 0218236543 di belakang Umar Fatimah bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin mencoba untuk menjawab latihan yang terdapat di latihan ini, silakan. Kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Naam. Naam. Ahlan Ummu. Ahlan. Naam. Silakan. Baik, tafadhali ya. Al-an raqam isnain. Masuk kepada tamrin sanin, latin kedua. Tamrin sanin. Naam. Akmil kula jumlatin mimma yati bil fi'il maktubi. Bil fi'il maktubi. Bil fi'il maktubi amamaha. Amamaha. Naam, amamaha. Amamah. Iya. Sempurnakan masing-masing kalimat berikut dengan fi'il yang ditulis di depannya. Akmil kulla jumlatin mimma ya'ti. Coba lengkapi atau sempurnakan kulla jumlatin setiap kalimat mimma ya'ti. Ati memiati. Min itu lilbayan, untuk menjelaskan kulla kalimat. Kulla kalimat maksud apa? Mimma ya'ti, berikut ini. Dari. Iya. Kulla jumlatin mimma ya'ti, berikut ini. Jumlah yang mana? Jumlah yang berikut ini. Iya. Jumlah yang berikut ini. Iya. Kulla jumlatin mimma ya'ti. Itu mimma itu jar majrur lilbayan fi mauqi i'rabnya adalah na'at daripada jumlah. Iya. Jadi syibul jumlah, jar majrur atau dzaraf, kalau dia terletak setelah nakirah, itu na'at, apa, i'rabnya na'at. Na'at. Ya, jumlatin itu kan nakirah. Iya kan? Iya, nakirah. Iya, kulla jumlatin, mimma ya'ti jumlah yang mana? Setiap jumlah yang berikut ini. Yang berikut ini. Iya. Dengan apa disempurnakan? Dengan fi'il. Bin fi'lil maktubi amamaha. Di depannya. Iya, dengan fi'il yang tertulis. Tertulis di depannya. Di depannya. Itulah dalam apa? Bainal qausain. Yang dalam apa? Qausain. Dalam kurung. Iya. Baik. Awal. Kif ashtari kitaban. Kif ashtari kitaban. Taib, seperti apa sih fi'il ashtari itu? tulisannya setelah masuk dalam kalimat? Astari, dihilangkan huruf ilahnya. Nah, dihilangkan huruf ilatnya, yaitu apa? Huruf ya di akhir. Ya. Ya. Sebagai tanda jazam. Tanda kenapa? Jazam. Karena dia fi'il apa? Fi'il mu'tal akhir. Ya. Mu'tal karena akhir. Dia fi'il mu'tal akhir, yang ada huruf ilat di akhirnya, tanda jazamnya adalah hadfu harfi illah, dibuang huruf ilatnya. Jadi huruf terakhir adalah huruf apa terakhir? Ya. Alif. Alif. Huruf terakhir huruf apa jadinya? Ya. Ya. Ya. Hah? Enggak. Ya, ya. Setelah dibuang huruf apa terakhir? An kasro astari. Huruf ra terakhir. Ra. Iya. Huruf ra. Ra. Nah. Huruf ra. Jadi kif ashtari kitaban. Kif ashtari kitaban. Jadi tidak dibaca panjang lagi, sudah ianya dibuang. Apa artinya? Berdirilah, aku akan membeli kitab. Iya, berdiri aku membeli, iya, kitab. Baik, Ahsan. Rakam Senin? Asanin, Asani. Ta'ala akul laka syai'an. Ta'ala akul laka syai'an. Ta'ala akul laka syai'an. Taib, ini lamnya kurang ke bawah ya. Lamnya kurang ke bawah. Nah, nah kalau ditambah ya, ta'alai. Kuntur peruan. Akun laki. Iya. Berarti laka bukan laka, tapi laki. Kalau dia mau kasih iya. Jadi ta'alai untuk perempuan ya. Ta'alai. Nah. Akun laki syai'an. Nah, kalau ta'ala itu untuk mukhatab laki-laki, akun laka syai'an. Yeah. Boleh kedua-duanya, bisa dijawab kedua-duanya. Yeah. Yang penting situ adalah lakanya. Kalau laki-laki laka, kalau perempuan laki. Yeah. Ta'alai akun laki. Ta'alai aku laki syai'an. Kalau ta'ala akun laka syai'an. Iya. Yeah. Seperti apa sih kata akun laka? Dibuang huruf ilatnya fatane. Dibuang huruf ilat. Kenapa dibuang huruf ilatnya? Bertemu dua sukun. Nah, ketemu dua sukun. Mana yang kedua sukunnya? Lam sama waw. Ah, lam dengan waw. Kalau waw itu memang dia sukun. Nah, kemudian lamnya sukun. Kenapa lamnya sukun? Karena kenapa disukunkan lamnya? Hujan. Karena kenapa? Aku disukunkan. Kan jawab tolap kan? Ya, tolak, jawab tolap. Iya, jawab tolap. Ingat itu, jawab tolap. Iya, di sini fi'il amar, jawab fi'il amar adalah majzum. Iya. Jangan lupa itu, jawab tolap. Maka fi'il mudhari'nya harus majzum. Iya. Syarat tolak tadi ya aku. Iya, jawab tolak. Tolak sini adalah fi'ilah amar. Nah. Fi'il amar. Iya, jadi akul. Iya. Ta'ala akul laka syai'an. Iya. Ahsan. Barakallahu fik. Nah. Artinya belum tolak. Oh iya, silakan. Iya, betul. Nah. Kemarilah, aku akan berkata kepadamu sesuatu. Iya, Ahsan. Kemarilah, saya akan mengatakan kepadamu sesuatu. Iya, betul. Barakallahu fik. Wafikum barakallahu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Masyaallah. Jazakallahu khair ya Ummu Abdillah. Barakallahu fik. Taib. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di 021-823-6543. Di belakang Mu Fatimah dan Mu Abdillah, bagi para pendengar yang ingin bergabung, baik pendengar Ikhwan, silakan. Kami berikan kesempatan berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abdurrahman. Abdurrahman di Padang? Iya. Ahlan ya, Om. Ahlan bikum. Ahlan bikum. Ahlan bikum. Nah. الثالث ابحث عن هذا الكتاب في المكتبات تجده نعم ibhath an hadzal kitab fil maktabati tajidhu. Naam. Baik. Diterjemahkan, Ustaz. Baik, naam. Carilah buku ini di perpustakaan-perpustakaan. Engkau akan menemukannya. Naam. Baik. Sahih. Bisa di i'rab? Ibhas fi'lul mud fi'lul amri majzumun wa kalau istilah majzum itu mu'rab. Iya. Ini kan fi'il amar, fi'il madhi semuanya mabdi, tidak ada yang mu'rab. Iya. Kalau fi'il mudhari ada yang mu'rab, ada yang mabni. Iya. Nah, ini semua fi'il amar itu mabni. Jadi, tidak ada istilah majzum. Iya, ulang kembali. Nah, ini. Si'lul amri mabniyun ala sukuni zahiri fi akhirihi wa fa'iluhu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Iya, nah. An iya harfu jarin jarin harfu jarin naam haza ismul isyaratu ismul isyarati mudafu dafili ismul isyarati mabniyun ala kalau haza mabniyun ala sukun mabniyun ala sukuni naam fi mahalli jarrin iya kan kena di mabni i'rabnya mahal fi mahalli jarrin bi an iya ustaz yeah. Fi mahalli jarrin ismul majrur gitu ustaz bukan enggak perlu itu iya. Jadi fi mahalli jarrin bi an majrur dengan an dia iya fi mahalli jar al kitab badal. Nah, badal. Badal majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun. Zahiratu fi akhirihi. Naam. Fi harfu jarrin. Naam. Mabniyun ala sukun. Ala sukun. Al maktabati. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi yeah. Al-kasratu li'annahu fi akhirihi fi naam al-kasratu zahiratu fi akhirihi li'annahu jam'u taksir ala yeah. Jam' li'annahu jama' mu'annas salim naam al-kasratu وجده نعم فعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره وفاعله ضمير مستتر وهو جواب الطلب نعم وهو جواب الطلب نعم وفاعله ضمير مستتر ضمير وفاعله ضمير مستتر نعم وجوبا تقديره أنت نعم صحيح الحاء الهاء ضمير ضمير متصل متصل نعم مبني مبني على الضم على الضم yeah. في محل نسب yeah. مفعول به مفعول به صحيح نعم طيب ثانيا رابعا نمبر 4 الأربع نعم الأربع اسأل المدرسة عن هذه المسألة يشرحها نعم يشرحها أحسن تanyalah تanyalah guru tentang tanyalah guru tentang permasalahan ini jadi tanyalah guru tentang masalah ini iya dia akan menjelaskannya nah dia akan menjelaskannya taib Ahsan is'al fi'lul amri mabniyun ala sukuni ala sukuni zahiri fi akhirihi wa fa'iluhu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta al-mudammisa maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. An harfu jarrin hadhihi ismun majrurun wa 'alamatu jarrihi. Hadhihi ismul isyarati. Hadhihi karena dia mabni, tidak ada istilah majrur sama tadi. Majrur, marfu itu hanya untuk mu'rab. Istilah. Jadi kalau mabni enggak menggunakan istilah majrur. Iya. Tanya terputus lah sambungan telefonnya. Ummu Abdurrahman, masya Allah. Nanti bisa disempurnakan oleh peserta lain. Disempurnakan kembali, insya Allah pada dengan peserta lain. Dan jazakallah khair, Ummu Abdurrahman di Padang. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali untuk melanjutkan dan menyempurnakan apa yang tadi disampaikan dan dijawab oleh Ummu Abdurrahman. Di nomor 4 halaman 111. Silakan. Halo. Iya, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 bagi Anda yang baru bergabung latihan di halaman 111, latihan kedua menyempurnakan jumlah dengan fil amar, dan bisa dicoba i'rab daripada kalimat-kalimat ini. Kita buka kembali di 0218236543. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan? Naam, Ustaz. Di Bandung ya. Ahlan. Ahlan, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan, Ustaz. Baik, تفضل رقم 4. Mungkin taqra mara tsaniya. Nah. Is'alul mudarrisa an hadhihi al-mas'alati yashraha. Yashraha, jayid terjemah. Tanyakanlah kepada guru mengenai masalah ini, maka dia akan menerangkannya. Menerangkannya. Iya. Coba i'rab. Tadi sudah di i'rab tapi belum sempurna. Is'al fi'lul amr. Iya. Mabni ala sukun. Iya. Al-mudarrisa. Mana fa'ilnya? Fa'il dulu disebutkan. Fa'ilu. Wafa'iluhu. Fa'iluhu anta. Dhamirun mustatirun. Dhamirun. Iya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Apa arti maksud itu? Fa'ilnya adalah? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Apa arti dhamir mustatir? Dhamir yang tidak tampak. Hah? Dhamir yang tidak tampak saja. Iya, berarti arti dhamir tersembunyi. Kata ganti yang tersembunyi. Oh, kata. Dhamir itu kan kata ganti. Iya, terganti yang tersembunyi. Di mana tersembunyinya? Di dalam fi'il tersebut. Is'al amr ini ya. Oh iya. Is'al, tanyalah siapa itu maksudnya? Engkau. Engkau ya. Iya. Jadi ada engkau makna pada is'al itu. Nah, Ustaz. Taib. Al-mudarrisa. Al-mudarrisa. Al-mudarrisa. Iya. Mansubun. Mansubun. Iya. Wa alamatu nasbihi. Nasbihi. Al-fathatu. Nah. Al-zahiratu ala akhirihi. Al-zahiratu ala akhirihi. Iya. Terus. An harfu jar. Jarin. Harfu jarin. Adhi ismul isyarati. Iya. Mabniun alal kasri. Alal kasri. Al-mas'alati. Fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin. Nah. Al-mas'alati. Iya. Bada min hadhihi. Naam, sahih. Majrurun. Majrurun bil kasrati. Baik, majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah. Majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah. Al-kasrah, iya. Baik, yashrah. Yashrah. Yashrah fi'lu jari. Fi'lun mudhari'un. Mudhari'un. Mudhari'un. Madzumun. Iya. Madzumun ala sukun. Wa alamatu jasmihi. Wa alamatu jasmihi as-sukun. As-sukun. Wahuwa. Wahuwa. Jawabut talab. Jawabut talab. Atau jawabul amr. Naam. Jawabul amr. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Dhamirun mustatirun. Takdiruhu huwa. Huwa. Ha Al-ha'u. Al-ha'u oh. Ya dibaca al-ha'u, dibaca ya. Karena dia ya. Itu al-ha'u dibaca al-ha'u. Oh, al-ha'u. Iya. Al-ha'u. Alif itu hanya untuk tafriq baina muzakkar wal muannats. Hmm. Untuk membedakan antara muzakkar dan muannats. Nah. Iya. Kemudian kenapa fathah? Nah, karena alif sesuanya fathah. Oh. Iya. Asalkan kan hu, dhamir, dhamir itu hu, itu asal harakatnya. Ya. Oh, okay. Asal harakat apa? Dhamir, dhamir ghaib itu hu. Nah. Kemudian untuk muannasnya maka pakai alif untuk membedakan muzakkar dan muannas. Kemudian harakat mesti berubah, tidak hu lagi. Kenapa? Alif tunasibuha fathah. Oh gitu. Ya, enggak ya. mungkin dibaca hu di depannya alif sah. Iya, Pak. Nah, itu. Oh. Maka dia tetap dibaca al-ha. Oh, jadi tetap itu dibaca al-ha karena dia satu huruf. Hakikat itu satu huruf itu. Maka sudah saya jelaskan kemarin bahwa kalau dia satu huruf dibaca namanya. Namanya ya. Oh iya, tapi kalau dia dua huruf dibaca dibaca apa? Pembacaannya yang bacaannya kalau fi baca fi. Kan gitu. Kalau an dibaca an, enggak bisa baca al-ain wan nun tidak. Oh. Nah, ini ha itu adalah satu huruf. Berarti hum itu. Iya, sama aja. Itu dua huruf al-hum. Jadi langsung al-hum atau hum? Hum dibaca. Oh iya. Iya. Baik. Untuk ini al-ha al-ha zamirun. Iya. Mutasilun. Iya. Mansubun. Man fi mahali nasbin ya. Tuh. Iya. Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Iya. Baik. Al-khamis nomor 5. Al-khamis. Allah yastajib laka. Ait, ait. Ud'u Allah. Yastajib laka. Yastajib laka. Iya. Coba terjemahkan. Berdoalah kepada Allah maka Allah akan menjawabnya atau akan menjawabnya. Memperkenankan untuk. Memperkenankannya. Iya. Memperkenankan atau mengizinkan untukmu. Doa Anda ya. Iya. Laka untukmu. Yastajib laka. Dia akan memperkenankan atau mengabulkan. Mengabulkan doamu. Iya, mengabulkan untukmu. Oh, ya. Laka untukmu. Iya. Di Arab lagi, Pak? Taib, nah. Arab. Biar terlatih. Ud'u. Iya. Ud'u fi'lul amr. Fi'lu amrin. Fi'lul amri. Amrin. Fi'lu. Kalau enggak pakai lam, fi'lu amrin. Amrin ya. Fi'lu iya. Amrin. Fi'lu amrin. Mabniyun. Iya. Mabniyun alamat mabniyun ala. Ala harfu ilat kan. Ala hadfi bukan hadfu, ala huruf jar kan? Harfu harfi. Iya, ketika i'rab juga harus tepat ya. Ala mabniyun ala al-hasfi harfi safi ala hasfi harfi illa al-hasfi harfi illa naam ya mabniun ala hasfi harfi illati ya amr fi'l amrin fi'l amrin mabniun ala harfi harfi illa ala hasfi ala hasfi harfi illa harfi illati ala hasfi harfi illati iya ini dia saya tulis dulu iya ana apa iya mabniyun jadi fi'lun fi'lu amrin nah mabniyun ini na'at berapa amar ya mabniyun ala hasfi harfil illati iya mabniyun ala hasfi harfil illati mabni ala hasfi harfil illati dibuang huruf illatnya wa huwa wa huwa al waw ya betul itu waw betul terus ba'da dzalika Allah la kalau i'rab itu fi'il kemudian langsung fa'il dulu oh iya fa'iluhu. Ya, kecuali fa'ilnya di akhir. Nah. Oh, baru iya. Di akhir. Di sini fa'ilnya mana? Dhamirun mustatir. Nah, berarti fa'il dulu di Arab ya. Wa fa'iluhu dhamirun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Taqdiruhu anta. Wujuban taqdiruhu anta. Wujuban taqdiruhu anta. Allah. Allah. Maf'ulun bih. Iya. Atau lafzul jalalati. Lafzul jalalah. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Man subun. Wa alamatun nasbihi. Wa alamatu. Jangan wa alamatun. Iya, kena lafzul bih. Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi. Iya. Al-fathatu. Nah, wa alamatu nasbihi. Fathatun. Fathatun. Enggak, kalau pakai alif lam, jangan tanwinkan. Nah. Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi. Al-fathatu. Al-zahiratu. Al-fathatu al-zahiratu. Nah. Taib. Yastajib. Yastajib. Yastajib fi'lul madhi. Nah, saya mau tanya, seperti apa tulisan yastajibnya? Yastajib. Oh ya. Di dunia, iya Ustaz. Jadi oh, di dunia, ya, yang di mana? Situ ada dua ya? Ya, yang di belakang Ustaz. Belakang? Iya. Mana belakang itu? Setelah, sebelum sin? Setelah jin. Ah, setelah jin. Setelah jin langsung ba. Oh, berarti antara jim dan ba. Ya. Dibuang ianya. Dibuang ianya, ya. Nah, kenapa dibuang? Alasannya apa? Karena dia sebagai apa terjawab ini ya, jawab talab ya. Jawab talab. Mang dia fi'il mu'tal di akhir. Tanda jazamnya hadf huruf ilah, dibuang huruf ilahnya. Oh ya, ini kan ada dua dua huruf yang sukun yang beriringan ya, berdekatan ya. Ah. Antara ya dengan jadi namanya yaltaqi as-sakinani, bertemu dua sukun. Bertemu nah, yang pertama ya baris sukun, ke yang kedua ba baris sukun. Juga, nah, ya. Ba baris sukun itu faktornya apa? Ba baris sukun itu karena sebagai jawab talab tadi. Nah, jawab talab. Jawab talab hukumnya majzum. Ya. Nah, ketika dijazamkan fi'il tersebut, apa yang terjadi? Terjadilah nah, bertemu dua sukun. Sukun. Maka harus salah satunya dibuang. Nah, tentu Ustaz. Yang dibuang adalah huruf ilatnya, tidak mungkin ba dibuang. Iya. Nah, ya, huruf ilatnya dibuang. Jadi yastajib. Nah. Yastajib. Iya, ya. Jadi sama seperti akul tadi. Ya. Akul. Nah. Dibuang waw, demikian sini dibuang ya. Yastajib. Iya. Nah, Ustaz. Nah, taib. Terus i'rabnya yastajib. Yastajib fi'lul mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Iya. Majzumun. Majzumun wa alamatu jazmihi. Iya. Hadfu harfi ilat. Oh enggak. Oh bukan ya. Kenapa hadfu ilat? Itu bukan tanda jazamnya. Wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun. Kan i'rab itu di akhir ya. Nah, i'rab itu adalah tanda i'rabnya. Tanda i'rab di sini kan harakat di akhir. Nah, ya. Jadi bukan sebelum akhir. Ya. Wa alamatu jazmihi as-sukun fi akhirih. Iya, betul. As-sukun, alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun. Ya. Terus laka. Nah, ini dia. Kalau fi'il mesti ada oh, nah, lupa. Nah, ya. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Dhamirun mustatirun. Naam. Takdiruhu huwa. Takdiruhu. Tadi ada kurang tadi. Yastajib wa huwa. Kenapa sukun? Wa huwa jawabul talab. Ya. Wa huwa jawabul talab. Jawabul talab, ya. Terus. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Jawazan takdiruhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Jawaban talab takdiruhu takdiruhu anta takdiruhu bukan fa'il, kita jadi cerita fa'il. Kenapa fa'il. Itu kan sudah selesai tadi fi'il tadi. Oh iya. Sir. Jadi yastajib itu apa? Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmi as-sukun wa huwa jawabut talab. Iya. Oh iya. Iya. Fa'iluhu. Fa'iluhu. Dhamirun mustatirun. Takdiruhu. Jawazan takdiruhu. Takdiruhu huwa. Huwa. Huwa kembali ke mana? Kembali ke Allah. Allah, iya. Terus laka. Laka. Alam. Alam. Harfu jarin. Harfu jarin. Harfu jarin. Mabni al-fathi. Mabni al-fathi. Naam. Al-kaf. Al-kaf. Zamirun zamirun muttasilun mabniun al al al fathi. Fathi fi fi fi mahalli jarin nasbin fi mahalli jarin jarin sumal nasbin kun nasab lah fi mahalli jarin san. Jarin karena lam kan, lam kan menjar kan, nah, ya namanya fi mahalli jar. Ahsan, masyaallah, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Pak Irfan di Bandung, barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Baik, itulah tadi apa? Terkait dengan kaidah, yaitu apa? Tentang fi'il amar terkadang membutuhkan jawaban. Jika fi'il amar membutuhkan jawaban, maka jawabannya harus dalam bentuk fi'il mudhari, dan fi'il mudhari-nya hukumnya majzum. Ya, hukumnya majzum. Baik, selesai masalah ini, ya. Kita masuk kepada selanjutnya. Ini permintaan ini ya. Belum masuk kaidah baru, berarti ya, belum selesai. Ya, rakam tamrin salis, nah. Tamrin salis. Ini masih permintaan ini. Ya. Kita langsung berikan kembali kepada para pendengar di latihan yang ketiga, ya, di halaman 111. Silakan. Ya, baca instruksinya. Ya, enam. Ya. Silakan dibaca instruksinya. Kemudian coba untuk menjawab sesuai dengan kemampuan yang sudah kita saksikan dan kaji bersama pada latihan-latihan sebelumnya. Ya, silakan. Halo. Silahkan di 021-823-6543. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Ya, halo. Silahkan, sudah masuk. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV untuk mengikuti latihan ketiga di jilid yang ketiga di halaman 111. Silahkan, halo. Baik, mohon maaf terputus. Silahkan Anda bisa menghubungi kembali. Dan pertanyaan pesan singkat terkait dengan pembahasan atau mungkin dari materi-materi yang sebelumnya Anda ingin tanyakan, Anda bisa menghubungi dan menyampaikan via pesan singkat di 0819896543. Kita angkat kembali via telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'abdillah, silakan. Naam. Nak masuk lagi, Ustaz. Baik, tafadhali. Ya, Om. Akali hati salah kata amsilatin lil jazmi ditolabi. Iya. Jadi hati salah kata amsilatin lil jazmi ditolabi. Iya. Apa artinya? Berikan tiga contoh. Untuk menjazam. Jadi berikan tiga contoh untuk jazam bitalabi, untuk permintaan disebabkan, baik itu sababia ya, ya bitalabi disebabkan talab, ya. Jadi minta tiga contoh bagi jazam bitalabi disebabkan atau dikarenakan talab. Nah, talab sudah kita bahas. Itu apa? Apa talab? Imma huwa fi'lu amrin au fi'lu nahyin. Iya kan? Betul. Talab itu bisa dalam bentuk fi'il amar, bisa dalam bentuk fi'il nahi. Ya Muhammadullah. Ya. Ya. Nanti coba lihat kembali di halaman 110. Nah, latihan yang pertama di nomor yang ke-6. itu la tusyrik billah tadkhulil jannata. Nah, ini bentuk apa ini la tusyrik billah? Bentuk apa itu? Talabnya bentuk apa? Amr. Bentuk nahi, iya. Adalah nahi la tusyrik billah. Nah, ini talab dalam bentuk nahi. Ya, di sini mintanya umum, terserah mau bikin fi'il amr silakan atau bikin fi'il nahi juga silakan. Ya. Jadi hati as'ilat salasata amsilatin lil jazmi. Nah, beri tiga contoh untuk jazam disebabkan talab, dikarenakan talab, itu amar atau nahi. Tapi yang jelas sudah banyak contoh, ya, banyak contoh latihan yang sudah kita jawab. Ya. Coba kasih contoh yang simpel aja, yang praktis saja. Iqra'il ayat Al-Qur'an marotan ukhra tafham ha. Jayin. Naam. Iqra'i ayat Al-Qur'ani, iqra'i, iqra', ya, karena dia alif lamnya di depannya tidak ada alif lam. Iqra' ayat Al-Qur'ani marratan ukhra tafham ha. Ahsan, Masya Allah, betul. Naam. Iqra' ayat Al-Qur'ani marratan ukhra tafham ha. Sahih. Coba di Irab, Ustaz. Mau di Irab? Ya. Sebentar, biar saya tulis dulu supaya para pemirsa bisa melihat. Ya. Ya. Nah. Iqra. Ayat Al-Qur'ani marratan ukhra. Ya. Nah. Tafham, tafhamha, naam, tafhamha, fahima yafham. Taib, ini jawabnya, ini talabnya, iqra, iya. Iya. Iqra, iqra, pusat. Coba, silakan. Iya, halo? Halo ya, pakai irab Ustaz. Iya. Mau pakai irab bisa. Naam. Iqra fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Majzumun. Ah, jangan majzum. Terulang kembali ini. Fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Mabniyun. Mabniyun. Ala sukun. Iya. Jadi fi'lu amrin mabniyun. Ala sukuni. Mabniun baca marfu ya, karena dia na'at pada fi'lun. Na'at pada fi'lu. Fi'lu amrin. Mudhaf mudhaf leh. Fi'lu amrin mabniun. Ya, mabni itu fi'ilnya, bukan amarnya. Ya, maka na'at pada fi'lu. Fi'lu amrin mabniun ala sukuni. Iya. Terus? Wa fa'iluhu. Mudomirun mustatirun. Nggak. Wujudan takdiruhu anta. Nah, wujudan takdiruhu anta. Jayid. Ayat ayat maf'ulun bi. Naam. Maksudun. Iya. Ramatunah di. Al-Fatrah. Iya. Zahiratun fi akhir. Nah, jangan kalau zahirah, kalau zahiratun berarti fathahnya jangan pakai alif lam. Zahir. Iya. Jadi ayata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Harus sesuai kaidahnya, fathatun zahiratun, zahiratun na'at pada fathah. Fathatun zahiratun. Fi akhirih atau ala akhir, keduanya boleh. Di akhir. Ya, wahwa. Wahwa mudaf. Mudaf, ya. Terus Al-Qur'ani. Al-Qur'ani. Mudafun ilai. Mudafun ilai. Ma. Majrurun. Masrun wa alamatu jarihi kasratun. Kasratun zahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Iya, betul. Nah. Maratan. Maratan. Iya. Nah, maratan itu nak apa, Ustaz? Bukan nak dari mana? Bukan, ini mungkin belum dipelajari. Itu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Iya, maf'ul mutlak. Asalnya apa? Iqra qira'atan ukhra. Jadi maratan ukhra. Marrah ini adalah maf'ul mutlak na'ib an masdarihi, pengganti masdar. Iya. Jadi maratan ukhra sekali lagi. Maratan ukhra. Iya, baca Al-Qur'an sekali lagi, kan itu maratan ukhra sekali lagi. Asalnya qira'atan. Nah, ukhra. Iya. Jadi itu dia katakan maf'ul mutlak na'ib an masdarihi. Ya. Mansubun. Nah, itu wa alamatu nasbihi. Maf'ul mutlak mansubun. Mansubun. Mansubun. Nah. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Iya. Fi akhirih. Heeh. Tafham hadha. Ukhra. Ukhra. Iya. Ukhra. Na'tun. Na'tun. Iya, na'at bagi marrah, na'am. Na'tun min maratan. Na'tun li maratan, na'am. Mansubun. Mansubun. Zahatun nasbihi. Iya. Fathatun. Fathatun. Zahiratun. Mana zahira? Enggak ada zahira di situ. Ukhra. Di ujung kan alif, ya. Alif. Huruf harakat akhir itu di atas alif. Huruf akhir kan alif. Alif, ya. Iya, berarti harakatnya bagaimana? Muqaddarah harakatnya. Muqaddarah. Iya, jadi apa? Ukhra na'tun limarrah. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Alif. Ya. Alal alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru li'annahu isim maksur. Isim maksur. Isim? Maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhir oleh alif. Lazimah. Ya, seperti Mustafa, iya kan? Tapi ukhra na'tun min maratan. Na'tun li marrah. Na'tun min marrah. Naam. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif. Alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Ala min zuhuriha at-ta'adzuru. At-ta'adzur. Arti unzur. Arti enggak mungkin bisa dinampakkan harakatnya. Baik dhammah, fathah maupun kasrah. Enggak bisa nampakkan. Karena dia alif. Ya. Berbeda dengan ya. Kalau ya masih bisa dinampakkan. Nah, kali kata at-ta'adzur. At-ta'adzur. Selanjutnya. Tafham ha. Tafham ha. Tafham. Ya, tafham. Fi'lun. Jawabut talab. Jawabut talab. Nah, fi'lun. Wahuwa fi'lu mudarin. Wahuwa fi'lun mudarin. Jawabut talab. Wahuwa fi'lun mudarin. Majzumun. Majzumun. Wa'atul jazmi. Asukun. Asukun. Terus. Lafa'iluhu. Iya. Damirun satirun. Wujuban. Takdiruhu antah. Iya. Alha'u. Alha'u. Mansubun. Domirun. Domirun. Mabniyun ala. Nah. Domirun mutasilun. Domirun mutasilun. Mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Fi mahali. Fi mahali. Nasbin. Nasbin. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Sahih. Ahsan. Barakallah fi. Sayyidullah khair. Assalamualaikum. Wa iyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Sebetulnya Ustaz Ihsan, ya, i'rab itu apa enggak susah, ya, i'rab itu. I'rab itu sebetulnya itu juga sebetulnya. Ya, yang penting untuk melatih. Iya. Ya, pola i'rab itu sama aja. Apapun dia, apakah dia marfu, yang beda itu adalah kedudukannya. Iya, jabatannya. Iya, kedudukan jabatannya itu. Kemudian yang kedua adalah bedakan adalah kalau dia tanda i'rabnya. Itu aja yang bedakannya. Ada yang sukun, ada yang apa, ada yang dhamma, ada yang kasrah, dan seterusnya. Nah, ada pun yang lain itu sama aja. Jadi marfu'un wa'alatu rafi'i, kemudian mansu' wa'alatu nasbihi, kemudian apa, majzum wa'alatu jazmihi, kan gitu. Mabni juga begitu. Mabniun ada. Nah, yang beda adalah tanda binanya saya. Nah, untuk melatih seperti ini, Dalam kitab seperti Kawakibud Durriyah, Syarah Mutam Jurumiyah, itu masya Allah itu kitab apa? Kitab lama itu ya, kitab lama itu juga dipakai oleh di pesantren terutama zaman dulu ya. Itu bagus itu, karena di kitab itu disebutkan i'rab-i'rabnya, cara mengi'rabkan contoh-contoh yang ada di matan Jurumiyah itu, di syarahnya di i'rab itu contoh-contohnya. Ya, bisa kembali ke sana. Ya. Dan juga ada kitabnya juga, sekarang alhamdulillah kitab lebih mudah lagi, Silsilah Arabiyah. Ya. Silsilah Arabiyah di kitab bagian kitab nahunya. Nah, dari mulai jilid 2, jilid 3, jilid 4 itu yang dipakai di Mahad Ulum ya, untuk Idat Lughawi. Nah, itu juga diajarkan i'rab. Nah, ketik di jilid yang kedua itu i'rabnya singkat ya. Ya, kenapa? Karena pengarang menyuguhkan dengan cara bertahap. Tidak langsung panjang i'rabnya, cara bertahap. Nanti kalau sudah ketemu jilid ketiga itu mulai panjang i'rabnya. Nanti jilid empat, nah itu sebagian ada i'rab itu sudah makin panjang i'rabnya, makin sempurnalah gitu. Ya, tapi kalau jilid dua itu singkat sekali. Umpamanya fa'il marfu' bid dhammah, selesai gitu aja. Ya, mubtada marfu' bid dhammah atau marfu' bil waw li'annahu jamak kasir salim, sampai di situ. Nah, itu tuh jilid yang kedua. Tapi jilid ketiga sudah mulai panjang tadi. Pakai wa'alam trafi dan sebagainya. Ya, ini apa? Tujuannya untuk lebih memantapkan apa? Grammar yang dikuasai ya, untuk mengingat ya. Ya. Baik, fadhil Ustaz. Masih ada dua lagi permintaannya. Tadi ya, baru satu ini. Baru satu. Ya. Silakan ya, kita berikan kesempatan kembali di latihan yang ketiga. Bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV di 0218236543. Dan kita berikan kesempatan di belakang Mu'abdillah. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Oh. Ya, silakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Baik, silakan sudah masuk. Dengan halo? Siapa di mana? Ya, halo, dengan siapa di mana? Dengan Nisa di Gunung Tua. Masya Allah, dikecilkan dulu mungkin suara volume suara TV atau radionya Umu. Gunung Tua ada feedback ya. Saya tepatnya di daerah mana? Di provinsi mana? Medan. Ah, ahlan, masya Allah. Medan. Silakan, masya Allah. Gunung Tua ya, Medan ya. Arah ya. Mau ke Aceh ya? Enggak kedengar. Iya, Pak. Oh iya. Ya, mudah-mudahan penduduk Aceh yang ya, terkena musibah Allah berikan kesabaran dan ketabahan, insya Allah. Amin. Yang meninggal, insya Allah mati syahid, insya Allah. Dan amin. yang sedang terbaring rumah sakit, insya Allah berikan kesembuhan, insya Allah. Iya, kita doakan, ya, saudara kita yang ada di sana, ya, dan kita juga menganjurkan kepada saudara kita yang mana berada untuk memberikan bantuan ke sana. Insya Allah Raja ada ini, insya Allah, ya, bisa salurkan ke Raja untuk biar bantuan ke sana. Ya. Terputus ya? Terputus sepertinya. Baik. Memang Bumisa, tadi itu agak terputus ini suara-suaranya, iya, mungkin gangguan. Silakan dicoba kembali ya Umu, dan mungkin bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain di 0218236543. Dan sebagai yang disampaikan oleh Ustaz, semoga Allah berikan kesabaran kepada kaum muslimin yang mendapatkan musibah terkhusus di Aceh dan juga secara umum di wilayah-wilayah kaum muslimin yang lainnya. Semoga Allah berikan kesabaran. Dan kita berikan kembali ke pelajaran bahasa Arab. Silakan di 0218236543. Pertanyaan pesan singkat terkait dengan kaidah-kaidah Anda bisa sampaikan juga di 0819896543. Kami akan angkat nanti di penghujung kajian. Kita berikan kesempatan kembali via telepon masih di latihan yang ketiga di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Afwan Ustaz, tadi waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Silakan. Iya, boleh kasih contoh? Man yalham yulham. Kita baru tentang bukan adat syartin ya. Oh iya. Kita hanya khusus fokus masalah apa? Masalah talab, jawab talab. Iya, itu betul. Okay. Jadi, iya. Oh, belum. Iya. Jadi man la yarham la yurham, betul. Itu adalah fiil apa? Fiil syarat dan jawab syarat. Ya. Nah, kedua-duanya sukun. Ya. Nah, ini kita hanya terkait dengan apa? Fiil amar atau juga fiil nahi yang ada jawab talabnya. Ya. Itu yang diminta. Makanya betolab kan disebabkan faktor talab. Jazam kena faktor talab. Kalau yang begini berarti beda gitu, Ustaz. Bukan maksudnya, hukumnya sama. Sama-sama jazam kan? Iya. Iya, sama-sama jazam. Iya. Man la yarham la yurham. Jadi yarham, man la yarham. Nah, itu fiil yang pertama itu majzum, tanda majzum dengan man. Ya, la itu la nafiah. La nafiah itu tidak menjazamkan. Oh, ini bukan pakai la, Ustaz. Man yarham yurham gitu, Ustaz. Ah, man ah? Yarham yurham. Man yarham. Bukan. Man ya, man yarham yurham, itu kaidah ya. Ya, itu juga ka, apa jumlahnya betul. Oh. Man yarham yurham. Nah, man la yarham la yurham juga benar. Oh. Ya. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak dikasihi, disayangi. Man yarham yurham, siapa yang menyayangi dia akan disayangi. Ya, maksud itu adalah kedua-duanya benar itu apa takbirnya. Yang pertama la itu bukan la nahiyah, ya. La itu la nafiyah, dia tidak beramal. Nah, di situ dia sukun kena man. Majzum itu kena man. Ya, kenapa? Dia fi'il syarat. Fi'il syarat, kalau dia fi'il mudhari, dia majzum. Nah, demikian juga jawab syarat, kalau dia fi'il mudhari, dia apa? Majzum. Tapi kalau dia fi'il madhi, tentu dia mabdi, tapi menempati tempat jazam. Ya. Ya. Paham? Kalau okay. Man jadda wajada, ya. Yeah. Man jadda wajada. Di sini fi'il syaratnya fi'il madhi, jawab syaratnya juga fi'il madhi. Tapi kedua-duanya menempati tempat jazam. Kalau man-nya kayak kita i'rabnya jadi apa? Mubtada. Oh. Nah. Jadi man mana man ismu syartin, dia bukan huruf, ismu syartin, ismu syartin ya, mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, ya. Ismu syartin ya, mabniun ala sukun. Kenapa mabni? Karena dia apa, isim isfam, isim itu mabni, ya. Jadi man afwan, isim apa, isim syarat, ya. Man ismu syartin mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, ya. Kemudian apa? Yang mana mau di-irab nih? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya alham. Baik, saya tulislah ya biar supaya bisa dilihat oleh. Iya. Iya. Tadi minta yang pertama man yarham. Iya. Hah? Yurham, iya. Yeah. Man yarham yurham. Nah, ini betul. Yang kedua, ha? Man la man la yarham la yurham. Iya. Man jadda wajada. Iya. Nah, ini kira fi'il mudhari, di sini fi'il madhi. Iya. Nah, man yarham yurham. Siapa yang menyayangi, dia disayangi. Jadi bagaimana i'rab tadi? Man ismu. Coba i'rab, silakan. Ismu syartin, yeah. Mabniyun ala sukuni ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada, iya. Yeah. Terus yarham. Yarham, fi'al amri mabni. Kenapa fi'al amr? Yarham ja'a fi'lu syartin. Dia fi'lu syarat dia. Karena man syartia itu butuh fi'il syarat dan butuh jawab syarat. Oh. Yeah. Butuh fi'il syarat dan butuh jawab syarat. Jadi yarham fi'lu syartin wa huwa fi'lul mudhari'un majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Ya. Saya ulang kembali, yarham apa? Fi'lu syartin. Boleh disebutkan dulu atau nanti di akhir juga boleh. Itu i'rab itu apa? Fleksibel aja. Ya. Ya, yarham fi'lu syartin wa huwa jawab fi'lu syartin wa huwa fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wa ya kemana man, ya kan? Kemudian yurham jawabu syarat, ya, jawabu syartin, jawabu syarat wa huwa fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul. Mabni jamal kan? Mabni lil majhul. Naam. Majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Iya. Kemudian apa yang butuh lagi situ? Nah, kalau dia majhul bagi apa yang dibutuhkan? Naib fa'il wa naibul fa'il. Iya kan? Kalau majhul itu butuh naib fa'il. Kalau dia fi'il ma'lum butuh fa'il. Wa naibul fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Kembali pada man. Ya. Terus mana khabarnya? Wa jumlatu fi'li syarti wa jawabihi fi mahali raf'in khabar mubtada. Paham ini? Ini jumlah. Arti jumlah penggabungan. Ini dia. Penggabungan. Jumlah penggabungan fi'il syarat dan jawab syarat fi mahali raf'in khabar mubtada. Ya. Semuanya sebagai khabar mubtada. Man yarham yurham. Enggak mungkin hanya ini aja khabarnya. Ya. Kalau khabarnya berarti bisa dibuang ini. Sempurna enggak? Man yarham. Kan enggak sempurna kan? Iya. Sempurna itu manakala keduanya digabungkan. Baru sempurna dia khabarnya. Nah, berarti ini dikatakan apa? Wajumlatu. Wajumlatul fi'li syarti. Wajumlatu fi'li syarti. Wajawabihi fi mahali raf'in khabar mubtada. Iya. Iya. Nah, ini hampir sama nih. Ini cuma ini aja ada tambahan la. Man man apa? Man ismu syartin. Ismu syartin. Boleh juga pakai man adatu syartin. Nah, mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. La harfu nafyin. Mabni ala sukun. Yarham fi'lun. Fi'lu syartin wa huwa fi'lun mudhari'un majzumun. Kerana fi'il syarat mesti majzum. Kalau dia fi'il, mudhari. Iya. Nah. Jadi hukum asal fi'il apa? Fi'il syarat dan jawab syarat itu apa? Majzum hukumnya. Baik. Wa huwa apa? Fi'lul mudhari'un majzuman wa alamat jizmi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun musatirun wujub. Wa musatirun jawaz dan takdiruhu huwa. Kemudian la harfun nafi. Yurham. Yurham eh fi'lun apa jawabu syarat. Yurham jawabu syartin, jawabu syarat wa huwa fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul. Naam, mabni lil majhul. Terus apa? Majzumun wa alamatu jazmi as-sukun wa naibul fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Terus apa lagi? Wa jumlatu naam, wa jumlatu jumlatu fi'li syarti wa jawabi fi mahali raf'in khabar mubtada. Nah, ini juga sama. Cuma ini fi'il madhi. Man apa itu man dari? Ismu syartin mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Jadda apa? Jadda fi'lu syart fi'lu asyarti. Fi'lu syartin. Wa huwa fi'lun madhin mabniun ala al-fathi. Fi mahali jazam. Ya, fi mahali jazam. Karena dia apa? Karena dia fi'il syarat itu asalnya apa? Hukumnya majzum. Nah, karena dia fi'il madhi maka i'rabnya fi mahali jazam. Wa fa'iluhu dhamirun musatirun taqdiruhu huwa. Wajada jawabu syarti wa huwa fi'lul madhin mabniun al-fathi. Fi mahali jazmin. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wa jumlatu fi'li syarti wa jawabihi fi mahali raf'in khabar mubtada. Ya. Itu lebih kurang apa i'rab, cara menguraikan jabatan katanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, insyaAllah. Jazakumullah. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk interaksi dan telepon yang disampaikan Imam Abdurrahman, mungkin ini telepon terakhir saja di kesempatan malam ini, dan kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Abu Salma di Sambas memberikan sebuah contoh. Beberapa contoh. I'mal tanjah, Ustaz. Naam, i'mal tanjah, betul. I'mal tanjah. Kerjalah kamu berhasil. Naam. Iya. Zurni azurka. Naam. Zurni azurka. Azurka. Dibuang wawnya. Naam. Kenapa? Bertemu dua sukun tadi kan? Nah, azur ra-nya bersukun karena dia jawab syarat. Naam. Apa? Jawab talab. Nah, majzum bisukun. Maka yang terjadi adalah ketemu waw bersukun dengan ra bersukun. Naam. Sama seperti akul tadi kan? Iya. Maka dibuang huruf ilatnya. Azurka. Iya. Berikutnya, la ta'khudhu mal al-yatim yarhamkumullah. Naam, la ta'khudhu mal al-yatim yarhamkumullah. Sahih. Masya Allah. Ahsan. Ini contoh yang cukup bagus ya. La ta'khudhu. Nah, mungkin ada perlu catat ya. Supaya kelihatan. Tayyib Abu Asalam di Sambas. Jazakallahu khair, kita lihat penjelasan dari Ustaz. Nah, ini saya katakan apa contoh yang cukup bagus kalian sekali mendidik. Iya. Ya. Ada pendidikan di situ. Iya. Yaitu apa? Mengingatkan. Ya. Karena tidak sedikit orang yang mengambil harta anak yatim atau menggunakan mengatasnamakan anak yatim kemudian dimakan hartanya. Wal iyadzu billah. La ta'khudhu mal al-yatim. Iya. Mal al-yatim, apa kata tadi? Yarhamkumullah. Iya. Naam, yarham. Iya. Jayid, yarhamkumullah. Nah ini la ta'khudhu, ini apa? Ini fi'il. Fi'il apa ni? Nah, ini apa dikatakan talab bentuk nahi. Ini fi'ilul mudhari' majzumun bila nahiyah wa alamat jazmi hadfun nun, di bawah huruf nun karena dia min afal khamsah. Iya. Kemudian mala ini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih mudhaf yatim mudhaf ilaih. Kemudian apa? Yarham jawabut talab atau jawabun nahi. Majzum wa alamat jazmi as-sukun. Naam. Kemudian kum kumullah kum ini apa? Dhamir muttasil fi mahali nasab maf'ul bih. Nah, muqaddam Allahu lafzul jalala fa'il marfu' bih dhammah. Iya, masyaallah. Ini betul. Iya. Contoh yang cukup bagus. Baik, jazakumullah khair Abu Salma di Sambas. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan contoh berikutnya. Ihfazillah yahfazka. Sah, Ustaz. Iya, tadi sudah ada ya. Ya, ihfaz di hadis itu ni. Naam. Ihfazillah yahfazka. Naam. Baik, kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Lafzul jalala Allah apakah mustaq dari kalimat apa? Itu khilaf ulama. Naam. Khilaf ulama bahwa lafzul jalala itu sebagai mengatakan isim mustaq. Naam. Daripada makanya mufradnya ilah. Ilahun, ilah daripada uluh, iya, iya uluha. Jadi bimakna makbud, ilah bimakna makbud. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu bukan isim mustaq, ya, ya tidak ada akarnya, iya. Kalau dia mustaq daripada ilah, berarti al ilah masuk alif lam, iya. Itu khilaf ulama dalam hal ini, iya. Dan ketika dalam pembelajaran bahasa Arab, bolehkah kita masukkan lafaz ini ke dalam bagian isim mudzakkar? Kata Allah. Nah. Oh ya, itu kan lafaznya. Nah. Hawas ya. Jangan salah paham. Baik. Iya. Jangan salah, itu lafaznya. Lafaz Allah itu lafaznya. Lafaz itu mudzakkar. Iya, sisi lafaznya. Nah. Iya. Sama seperti penggunaan man. Man itu untuk lil aqil kan? Nah. Iya. apakah man gunakan untuk Allah? Betul gunakan, merabbukah kan? Ya, untuk itu dari sisi apa? Lafaznya, iya. Ya. Nah, nanti jangan salah paham lah, nanti berarti Allah itu makhluk kan itu. Wah, ini salah ini. Iya. Baik, jazakallah khair demikian ya. Dan beberapa pertanyaan sama sudah dijawab dan kami rasa cukup sebagai ikhtitam, silakan. Oh ya, kemarin ada pertanyaan. Iya, Bapak Manat Wari tentang tanda fi'il muta'addi. Iya. Yaitu apa? Dia merujuk kepada Ibn Aqil, alamatul fi'il muta'addi an tasil ha ghair masdarin bihi nahu amil. Dia enggak paham di sini, ya. Ya, di sini adalah tadi kemarin sudah saya katakan bahwa fi'il yang tadi juga dia sebutkan fi'il yang bersambung dengan dhamir, yang dhamir kembali kepada yang bukan masdar. Kembali kepada bukan masdar itu bahwa tanda bahwa fi'il itu fi'il muta'addi. Nah, yang bukan masdar. Nah, kalau dia dhamirnya kembali kepada masdar, itu dhamir itu bukan tanda dia fi'il muta'addi. Kenapa? Karena kalau dia kembali pada masdar, bisa saja fi'ilnya muta'addi, bisa saja fi'ilnya lazim. Nah, jadi alamatul fi'lul muta'addi an tasil ha ghairi masdarin bihi nahum anil. Itu kata Imam Malik rahimahullah taala. Tanda fi'il madi alamatul fi'lul muta'addi an tasil, katanya. Tanda fi'il muta'addi adalah bersambung. Apa bersambung? Ha ghairi masdarin bihi. Ha dhamir yang bukan masdar. Nah, bersambung dengan dhamir, tapi dhamir itu bukan dhamir yang kembali pada masdar. Itulah tanda fi'il ma fi'il muta'addi. Nahu amil, dia kasih contoh kata amil. Nah, berarti kata amilah itu adalah fi'il muta'addi. Nah, contoh apa? Ya, umpamanya asyai. Asyayu amiltuhu. Ya, asyayu amiltuhu. Nah, amil tu. Nah, ini ha ini kembali kepada syai. Syai ini bukan masdar. Bukan masdar. Berarti kata fi'il amila ini berarti dia muta'addi. Nah, dhamir seperti inilah yang kembali kepada bukan masdar, itulah tanda bahwa fi'ilnya fi'il muta'addi. Tapi kalau seandainya dhamir itu kembali pada masdar, itu bukan tanda bahwa fi'il itu bukan tanda bagi fi'il muta'addi. Kenapa? Karena kena dhamir yang bersambung dengan fi'il yang kembali pada masdar, bisa saja dia fi'il lazim, bisa saja dia fi'il muta'addi. Nah, itu contoh. Ya. Ya. Yang muta'addi seperti daraba, kita ad-dar. Ad-darbu darabtuhu Zaidan. Ad-darbu, ini ha ini kembali pada masdar. Nah, dhamir ini bukan sebagai tanda bahwa tanda dia fi'il itu muta'addi, bukan itu tanda. Nah, kenapa? Kalau itu tanda, ada juga fi'il yang lazim masuk mencabung dengan dhamir kepada masdar. Contohnya, al-qiyamu, kumtuhu. Nah, ini kembali pada masdar juga. Jadi, apakah? Nah, kalau dia sebutkan bahwa dhamir yang kembali kepada masdar itu sebagai tanda dia muta'addi, tidak. Enggak bisa sebagai tanda. Sebab fi'il yang lazim juga bisa bersambung dengan dhamir, dhamir kembali kepada masdar. Nah, jadi di sini disebut oleh Imam Malik adalah sebagai fi'il muta'addi yang mengendaki objek, manakala katanya adalah yang bersambung dengan dhamir. Ya, dhamir itu yang dhamir bukan dhamir masdar. Nah, ini mana bukan dhamir masdar? Ini dia. Nah, ini dhamir ini bukan dhamir masdar. Mana tadi? Belum saya bikinnya. Ini dia. Ini dhamir bukan dhamir masdar karena dia kembali kepada syai. Syai ini bukan masdar. Nah, dhamir seperti inilah yang kembali kepada masdar, itulah sebagai tanda dia muta'addi. Sedangkan dhamir kembali kepada masdar itu bukan tanda sebagai tanda fi'il muta'addi. Kenapa? Karena bisa saja dhamir itu bergandengan dengan fi'il mutaaddi bisa saja dhamir kepada bergandeng dengan fi'il lazim. Nah, ini. Jadi asyai amiltuhu. Nah, ini tentu ini maf'ul bih ini, i'rabnya. Maf'ulun bih. Iya, sana ini mubtada. Ini mubtada. Sementara ini adalah dia sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ini juga maf'ul mutlak. Ini dhamir maf'ul mutlak. Kembali kepada al-qiyam. Asalnya apa? Asalnya kumtu qiyaman. Itu asal. Darabtu darban zaidan. Itu asalnya. Darabtu zaidan darban. Itu maf'ul mutlak. Nah, ini dalam bentuk dhamir. Kembali pada masdar. Nah, ya. Simpulnya, ini kan susah bagi orang apa? Bagi orang pemula atau bagi orang yang susah ya. Ya, makanya di kitab-kitab yang lain lebih praktis mudahnya, di sini saya sampaikan bahwa ya dikatakan fi'il muta'adi adalah fi'il yang menasabkan fi'il, menasabkan maf'ul bih secara langsung. Fi'il muta'adi adalah fi'lun yansib maf'ulan bih mubasyaratan, menasabkan fi'il maf'ul bih secara langsung. Nah, tanpa ada perantara huruf jar. Nah, kalau dia perantara huruf jar, maka digolongkan dia fi'il lazim. Jadi kesimpul adalah fi'il itu ada dua secara besar. Ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang menasabkan maf'ul bih secara langsung tanpa perantara huruf jar. Nah, fi'il lazim itu ada dua macam. Yang pertama, yang tidak ada objek sama sekali. Contoh qama kan. Nah, kumtu, tidak ada objek itu. Nah, tidak ada objek. Tidak ada penderitanya. Nah, kharajtu, saya keluar. Nah, tapi ada yang pakai huruf jar. Seperti maknanya seperti ada objek, seperti bahasa an. Bahastu anil kitab. Nah, bahastu anil kitab. Di sini ada objek, tapi objeknya apa? Dimasuki oleh huruf jar. Ulama mengatakan digolongkan fi'il lazim. Nah, sebagai ulama memberikan istilah apa? Memberikan istilah muta'addi bi harfi jar. Fi'lun muta'addin bi harfi jar. Dia muta'adi dengan perantara huruf jar. Ya. Itulah kesimpulan. Jadi saya ulang kembali. Jadi fi'il muta'adi secara besar ada dua macam. Jadi fi'il secara besar ada dua macam. Yang pertama fi'il muta'adi. Yaitu fi'il muta'adi adalah fi'il yang menasabkan maf'ul bih objek secara langsung tanpa perantara huruf jar. Sedangkan fi'il lazim itu ada dua macam. Ada yang laisalahu maf'ul. Enggak ada objek sama sekali. Nah, seperti kharaja, qama, zahaba. Nah, kemudian yang ada apa yang dia memakai huruf jar, maka disebut apa istilah fi'lun muta'addin bi harfi jar, muta'addin dengan huruf jar, seperti bahasa an, fakkara fi, ihtaja ila, dan seterusnya. Masyaallah, jazakallahu khair Ustaz, jawaban yang disampaikan Ustaz menjadi jawaban bagi pertanyaan yang sebelumnya dan cukup lengkap. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, sampai kita. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat ya. Ya, karena waktu jualah. Karena sudah malam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari bahasa ini. Wallahu alam. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.